Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. An'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matis syiha wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwa al-latiful khabir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi wal al-mab'usu fi zamanil akhir wa sahibus syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bis-salati ala sayyidina Muhammad faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya shalatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha asran. Ingkang kawula hormati para habaib wabil khusus Habib Jamal, ingkang kula hormati para kiai lan para panitia Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan, mugi-mugi kanti usaha dan semangate panjenengan sedoyo, kita angsal ridhanipun Gusti Allah, soho angsal ridhani Kanjeng Nabi lan syafaatnipun Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal. Para hadirin jamaah Ar-Ridwan ingkang minulya, secara kita lihat sampean sedaya rawuh dugi majelis niki, mendatangi tempat majelis ini sing udarane yo adem, klosotan pisan. Dengan berusaha seperti itu, kita lihat seperti namanya cocok, yaitu Ar-Ridwan, yang mana arti dari Ar-Ridwan itu sendiri adalah kerelaan, bertepatan dengan dekat dengan yang menyelenggarakan langgar atau musola darussalam, kemudian sampean rela. Rela apa? Sampean kedah siap, sampean kedah yakin bahwasanya sampean diajak oleh Habib Jamal untuk rela, yaitu menghadap Allah, menghadap Rasulullah sing ajeng-ajenge angsal ridhanipun Gusti Allah lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita sedaya tasih diparingi iman, diparingi kesehatan, diparingi kesempatan, diparingi kekuatan, dan insya Allah diparingi keikhlasan. Sampeyan hadir ten majelis niki, kula nedhi panjenengan hadir ten majelis niki, hadir saestu-estune. Yang dimaksud yaitu sampeyan hadir bukan karena datang ke tempat ini, bukan hanya silo di tempat ini, akan tetapi hadir di tempat ini zahiron wa batinan. Zahire yo hadir, batine yo hadir. Panjenengan sedaya lek pun hadir, sing mang tak delok wajah-wajah dari para hadirin semua, wajahnya cerah-cerah. Ora pati ana sing lungset-lungset. Wajahnya cerah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ciri-ciri dari orang ahli surga. Ciri-ciri dari orang ahli surga yaitu wajhun malihun, wajah-wajah yang cerah. Sampeyan sedaya kula tingali wajane cerah-cerah. Mugi-mugi kita sedaya ahli jannah, ahli swarga. Akan tetapi ada juga yang ahli neraka, yaiku wajane merengut, besengut, nyaprut pisan. Kula tingali sampean sedaya rawuh ten panggonan niki kanthi membawa semangat, membawa keikhlasan, dan sampean datang ke tempat ini yo iku kula paringi isine ngaji, nggih, ngaji bareng ambek Habib. Mari ngono ngaji ambek klosotan. Ngaji-ngaji niku napa sih? Ngaji iku napa ngaji niku? Ono sing ngarani ngaji iku ngajeni awak, ono sing ngono. Napa malih? Wonten sing semerap? Nggih kathah nggih. Ngaji niku ngajeni awak. Napa sing perlu kita aji? Napa sing perlu kita ngaji? Sing sadurunge kita iku dalan iku mang ora ro, berhubung kita ngaji, ikut-ikut ngaji dan ikut-ikut selawatan, kita dalane malih ro. Batu ten Malang niki pinten kilo? Wis kira-kira 20 kilo. Umpama mlaku nyampe napa mboten? Nyampe. Akan tetapi sampean lek gak ngaji, Batu Malang iku iso 1000 kilo. Kok saged sampean liwat Pujon? Muari Pujon, Jombang. Muari Jombang, Tuban. Tuban bolak meneng Gresik. Gresik Surabaya, Lawang jebus Malang. Krana apa? Krana orang ngaji. Mugi-mugi sampean diparingi pituduh, mugi-mugi malih Habib Jamal diparingi sehat, paringi umur panjang, supaya iso ngajeni utawa ngurui sampean kabeh nang dalan sing bener. Kranten dawuhe Kanjeng Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ngawarono sira ora ana Allah, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Fa'lam, ilam itu adalah ilmu. Orang yang pertama harus tahu ilmu. Sahabat Ali karomah wajah dawakan anni'amu ay a'domuha sittatu asya' gedhe-gedhe nikmat niku ana 6. Dawane sahabat Ali niku ngoten, gedhe-gedhe nikmat iku ana 6. Sing nomor 1 niku napa? Sing nomor 1 yaiku agama Islam. Kita kedah syukur. Kita kedah syukur ingkang kata sak kata-katai. Krana napa? Kita masih ditetapkan yaiku nyekel agama Islam. Seandainya, seumpamanya sampean kabeh, kita kabeh iki dilahirkan di negara yang mana negara enggak ada orang Islamnya, naudzubillah min dalik. Kita niki termasuk golongan wong Islam keturunan anut-anutan. Gini mboten? Ibu kita Islam, bapak kita Islam, mbah-mbah kita Islam. Andai kata kalau kita enggak berdiri di tempat yang mana tempat itu banyak orang-orang Islam, maka orang tersebut tidak akan merasakan nikmat, yaitu nikmat Islam. Mongko niku bapak ibu sampean kedah syukur, sampean tasik dinten niki, detik niki sampean tasik netepi agama Islam. Sampean seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Terus yang kedua yaiku Al-Qur'an. Dawuhe sahabat Ali bahwasanya nikmat yang nomor 2 yaiku sing rupane Al-Qur'an. Bu. Bu. Pak. Mas. Sampean semerap Al-Qur'an. Sampean sering maca napa mboten? Sampean gawe pajangan tok napa mboten? Wah, niki semangate. Niki semangat ya. Mari kita uji dulu. Apakah kita termasuk orang yang hubbul Quran, cinta terhadap Al-Quran atau tidak? Seringkali bapak ibu ngongkoni anak le ngaji kon gak ngaji tak giyepuki kon. Gimana mboten? Ora ono ceritane wong tuwa iku ngongkon anak sing elek. Ngaji yo. Sekarang banyak menjamur sudah di mana majelis taklim, majelis tahfim, TPQ dan lain sebagainya, yaitu mengajarkan cara cepat bisa membaca Al-Qur'an. Nggih to mboten? Pendera mriki kathah napa mboten? Kathah. Akan tetapi banyaknya pembelajaran majelis taklim seperti ini tuh banyak orang yang lupa, yaitu menciptakan para anak didike are-are-e, yaiku menciptakan hubbul Quran, cinta terhadap Al-Quran, cinta membaca Al-Quran. Gimana mboten? Caniki mantun lulus, mantun khatam Iqra 1 sampai pinten? Sampai 6. Mari ngono wisuda, mari wisuda, mari di omah dikongkon ngaji, sik gelem ngaji, engko rada gedhe titik wis aras-arasen. Kenapa itu? Karena di dalam hatinya tidak menancapkan yaiku sing jenenge hubbul Quran. Akan tetapi sebaliknya, kalau mulai sejak dini anak itu sudah ditancapkan dengan hubbul Quran, hubbul qiraatil Quran, besok sampai enom, sampai rabi, sampai tuwek, sampai kate mati pun orang tersebut masih mau membaca Al-Quran. Amin Allahumma jenengan sedaya purun nopo mboten ngoten niku. Bu, purun mugi-mugi niate sampean diterima kali Gusti Allah. Nggih, sampean nang anake dudu ana le maca Al-Quran. Kula niki sering ditamoni tiang. Tiange matur, Gus ngapunten kula klebu nedhi barokah. Barokah napa? Kula jawab barokah napa? Niki lho anak kula kok tambeng mawon. Lho napa kok tambeng? kula ngen ngaji mboten purun. Lah iya, gak tahu ana tamu iku critane ngene, Gus kula nek dibarokan apa kula niki lho kok tambeng mboten purun maca Al-Qur'an. Sing tuwek-tuwek lho ana ngono gak ngono. Mesti njalukno anake. Ya, sing kata mesti njalukno anake. Anake cek gelem maca Al-Qur'an, cek gelem ngaji. Tapi sebaliknya orang tua tidak mau mengarahkan, ya apa sih ngaji Al-Qur'an. Mulai benjing kula tadi jenengan sedoyo bapak ibu dan anak pemuda-pemuda ini. Sampean pemuda-pemuda penerus agama. Sampean termasuk penerus siar agama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo lali sampean kudu sregep istiqomah maca sing jenenge Al-Qur'an. Sekarang banyak ujian-ujiannya, ono HP, laptop dan lain sebagainya. Le ngaji yo nggih tasik. Lho, le ngaji yo nggih tasik. Lho, le ngaji yo nggih tasik kesuwen cekel. Bruak. Mbek bapake diban banting. Rugi napa mboten? Lah, di dunia pun sudah rugi, apalagi besok lek berhadapan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pertanggungjawaban? Sing bagi orang tua, iki biyen anakmu kok ora kok urui ngaji Al-Qur'an. Sampun kula kengken tok Gusti. Lho, ora kok kengken tok uru ana. Dalam artian sampean urui lek ngongkon anake sampean yo melok ngaji. Ora ngongkon anake sampean delok TV. Lek ngaji ngaji, ibu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, iku sinetronnya api ku, iku sinetronnya api, mari ngene ku. Iku ceritane, waduh mulai ketinggalan ya apa. Sing anake ngaji, alhamdulillahirrahmanirrahim, ora kena bejat bapak. Mak bejat pisan ya apa yang nguruhi aku. Ini akibat dari kenapa orang tua gak mau mengarahkan anaknya khubbul Qur'an, khubbul kiro ajil Qur'an. Kemudian dawe sahabat Ali karomah wajah, gede-gede ni nikmat, gede-gede ni nikmat. Sing nomor telu yaiku diutusi Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku diutus kalian Gusti Allah, diutus kalian Gusti Allah. Itu ada lima perkara. Ada lima perkara, sing lima perkara itu tidak diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sijine ya iku Kanjeng Nabi iku dikei iso nyafaati umate. Kanjeng Nabi niku saged nyafaati, nyafaati iku nulungi rek. Bu. Bu. Ngantuk napa mboten? Pak. Wanjen apa itu? Adem-adem iki suasanane suasana mengantuk. Wong ngantuk iku, iku akibatnya virus. Virusnya apa? Nular secara mendadak. Jajal sing jejere ngantuk, mang jejere teko gak ngantuk, iso ngantuk dadak. Ngene mboten? Karena apa? Wong ngantuk iku dawune Imam Ghazali, an-naumu sibhul maut. Ngantuk turu iku padha ambek wong mati. Lelek wong sisir iki ngantuk berarti kepingin lo untuk kula lho. Lelek wis wayahe telapo. Ah. Begitulah, maka wong umat Kanjeng Nabi niku saged disafaati. syafaate Kanjeng Nabi niku tumibone, syafaate Kanjeng Nabi, pitulunge Kanjeng Nabi itu dibuat siapa? Kanggo sapa syafaate Kanjeng Nabi niki? Syafaate Kanjeng Nabi niki kanggone ya iku wong-wong sing seneng nang Kanjeng Nabi. Apa wong seneng nang Kanjeng Nabi niku? Ya iku wong sing seneng nglakoni utawa nyonto tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat napa mboten? Sampean? Hah? Kok modele jawabe gak tepak ngono. Kanjeng Nabi salat napa mboten? Sampean? Alhamdulillah. Gotang? Loh, iku ana sing jawab gotang go gotang. Sampean lek kepingin oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh pitulunge Kanjeng Nabi, sampean ya iku kudu nirokno tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean salat, Kanjeng Nabi salat. Lek ngono sampean iso digolongno wong tondo-tondone wong sing seneng nang Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena sampean yo seneng nang tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Tindak lampahipun Kanjeng Nabi sampean kedah semerap ilmune mari ngilmu yo ngamal. Man aradda dunya fa'alai bil ilmi wa man aradda akhirat fa'alai bil ilmi wa man aradda bihima fa'alaihi bil ilmi. Sapa-sapane wong sing ngarepno donya iku ya kudu ana ilmu. Niki toyo umpama mboten diadai, umpama mboten diadai niki lho. Toyo niki enek regane napa mboten? Sampeyan nang jeding cegur-cegur, tangi turu bengi, tangi turu ya enggak ibadah, tangi nang jeding cewek mari banyune ana ajine napa mboten? Akan tetapi man arada dunya bi ilmi, wong sing arepno donya kelawan ilmu, air ini menjadi manfaat, air ini menjadi banyak harganya. Rono regane. Kenapa? Dikemas dengan baik, maka ada harganya. Karena apa? Karena ada ilmunya. Saya tahu mbisik. Amin saya ubim ya. Masih kula nggih ngelak, Bu. Mangkane niku wau kula damel contoh cewek nak ngombene gak isi nemen-nemen. Kemudian man aroja akhira fa'alaihi bil ilmi. Siapa-sapane wong sing ngarepno akhirat ya iku kudu enek ilmune. Sampean sembayang kudu enek ilmune, sampean zakat kudu enek ilmune, sampean haji pun juga ada ilmunya. Wong sembayang lek ora enek ilmune, sembayange sah napa mboten? Mboten sah. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Contone ana sampean jamaah sing jamaah ora ro ilmune, imame ya ora ene ilmune. Karena manusia mahalul khata' wan nisyan, lali akeh lupute ya lalian. Areng ngono imame ngentut tit. Jarine makmume sing pertama, jarine makmume ora kena, imam kok ngentut, ambune. Kemudian makmum sing kedua ngomong pisan. Kono iku menengo masih mampu mpeten. sing makmum ketiga kok niku wong jamaah kok musyawarah. Sing keempat muni pisan. Lek ngomong-ngomong ngejak ambune aku pisan ambune. Imame pisan noleh rek kon lapo rek. Batal no mboten? Ba batal. Karena enggak ono ilmu. Dan akan tetapi kalau ada ilmunya, orang mengharapkan dunia dan juga mengharapkan akhirat, itu harus dengan ilmu. Para hadirin jamaah Ar-Ridwan ingkang minulya. Kula sakjane diundang ini kaget. Diundang iku ndadak Senin bengi kula kali panitia diundang. Duh piye iki? Iki kampung halamanku juga gak gelem iki piye, gelem kok ndadak men. Alhamdulillah kula saged rawuh teng mriki krana ridane Gusti Allah, krana diidini oleh Allah. Kula saged rawuh teng tempat niki. Kula lek mboten dikersakaken Gusti Allah, kula mboten saged rawuh teng mriki. Nggih napa mboten? Ibu-ibu, bapak-bapak, sampean rawuh teng mriki yaiku karena kersane Gusti Allah. Undangan sampean disebar, undangan sampean disebar di sana sini. Sing nerima undangan lek ambek Gusti Allah dikersakno teko, iso teko, lek gak dikersakno gak teko, yo ora teko. Njegidek di omahe dhewe-dhewe, ndelok TV di omahe dhewe-dhewe, ndelok bal-balan di omahe dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Mugi-mugi sing krungu kuwi jiarno wis babah cek dikureki ku wingi pisan. Ah. Monggo kita sami-sami ngaji, ya? Sami-sami ngaji. Kula wau nggih sakjane rada kaget. Di kampung mriki diarani kampung napa? Kampung Islam. Bib ngapunten Bib, kula niki asline kelahiran mriki Bib. Kula niki asline kelahiran mriki. Bapak Ibu sing mboten Semerap kula, kula niki asline lahiran mriki yogane Bu Haji Naf'ah. Wong sing guyu iku golongane dulure iku. Sing dereng Semerap kula ngandani sing dereng Semerap. Dalem kula griya kula nggih niku Semerap, sampean nggih Semerap, insyaallah sampean Semerap. Kula asli niki masjid niki, oh langgar niki, langgar sing nguruki kula belajar alif ba ta sampai sekarang saya sampai bisa mengaji dan lain sebagainya. Karena bibitnya saya awalnya yaiku ngaji di langgar Darussalam. Kula tanglet sing ngurusi langgar Darussalam niki sing ngaji kata nama didik. Iki sing kata anake sing ngaji niku ngono. Sing titik gak ngaji niku ngono wae. Gina wadan. Sampean Joko karena apa? Karena batu niki sekarang sudah berbeda dengan tahun-tahun saya keluar dari negara batu ini. Dalam artian Bib kula sing ngene iki tholabul ilmi Bib medal saking batu niki. Tholabul ilmi pertama ten Jombang, ten Tebuireng, marengo ten Krapyak. Marengo ten Pati, walhasil ten pondok pesantren Raudhatul Muhsinin sampai saiki mondok ora mula muli. Barokahipun tiang sepah kula, barokahipun guru-guru sing ngucal kula, kula saged ditetepaken saged mucal santri sak menten katai. Insyaallah pondok saya niki namine pondok pesantren Raudhatul Muhsinin. Raudhatul Muhsinin asli salaf. Dalam artian pelajarane ora enek sekolah umume. Bu ibu, bapak-bapak lek kate mondokno anake umpamane tangkat kula kula dudu riyen lek pondok tenggen kula niki ora enek sekolah umume. Ora enek SMP-ne, ora enek sanawiyane, mafi belajar. lughatil Inggrisia enggak ono. Lho nggih saestu. Yo murni ni belajar kitab dan lain sebagainya. Murni pelajaran agama. Gak popo wis masih jari ini wong ketinggalan zaman mboten masalah. Cek ono. Kula nggih nyuwun pangestune Habib Jamal pisan. Mugi-mugi pondok kula niki angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi diparingi kuat. Keranten sak niki jaman niki kados ngeten. Goyang pondok lek ora enek sekolah umumnya ora payu. Nggih, Beb. Sak niki ngoten. Pondok sing ora enek sekolah umumnya ora payu. Mugi-mugi cek wonten masih pondok kula masih ora enek sekolah umumnya mboten napa-napa karena pendiri muasis pondok pesantren Rodhatul Muhsin Syekh almarhum almaghfurah Romoye Muhsin Syafi'i ndawaken lek pondok iki kok iseni sing aneh-aneh tutupan kuncian santri kon go mule kabeh kon mule kabeh gawien kandange pe bete yen apa sing nerusno ngene ketir-ketir tangane ngeri karena apa dari sana dari sini ada ini dan lain sebagainya ngapunten nggih pangestune mawon mugi-mugi kula saged kiat nerusaken perjuanganipun almarhum almaghfurah Romo Kyai Haji Muhsin Syafi'i amin ya rabbal alamin. Terus terus napa sampun kula nyuwun ngapunten kula nyuwun izin sohibul majelis terus pundi Jamal sakjane masaku ya kepin mudun nek kesel iso ngadili kene ngawur ya koni. Ente itu Yahuna toh, ente sekut enak, ambil regut ini ya akhir melungu, danga, kene anak sing ngadek iki lho. Jadi man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabba kana ma'i fil jannah. Sopo-sopo ni wong sing seneng ambil aku, yaiku wong sing seneng nang tindak lampahku. Wong sing seneng prilakuku, dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Wong sing seneng prilakuku, wong iku besok akan bersama denganku fil jannah, akan bersama denganku di suwargane Gusti Allah. Faman arada ayyana la ru'yatan Nabi alaihi salatu wasalam fal yukhibu khubban sajidan. Lho, lek wong kepingin kepethuk Kanjeng Nabi besok ndek jannah suwargane Gusti Allah, wong iku kudu seneng nang Kanjeng Nabi khubban sajidan. Senenge meluwi, senenge ambek pacare. Umpama ya sampean seneng pacare, niki kan kata sing nom nggih, sing tuwek-tuwek pun bahas pacar lho nggih. Sing nom ni lek nang pacare disebutno jenenge tok. Anu, min kon golek Indah. Waduh rasane gemeter, redeg, di. Ya apa ya apa? Wong kon jarine ngene, kon go anteng, alismu ngene, mek sayang kon apa gak tau bondo. Lu yo jongu nurekno. Kalau sampean kepingin panggil Kanjeng Nabi, yo iku khubban sajidan. Sampean senenge kudu seneng temenan. Gak oleh gur seneng-senengan kemawon. Sampean kudu seneng melebihi senenge sampean apa yang ada di dunia ini. Sampean seneng arek wedok, cek senengan Kanjeng Nabi. Mas, aku kate dirabekno ambek ibuku, ambek bapakku, aku dirabekno. Ya apa? Ora apa-apa. Aku wis gelek ro krana aku dadi santrine Riyadul santrine Ar-Ridwan. Kula niki bingung. ono Ar-Ridwan, ono Riyadul Jannah. Benar apa bebe? Menengoai. Aku wis kebal krono aku wis ngaji ndek majelis Ar-Ridwan. Apa kok ngaji? Aku sik seneng Kanjeng Nabi. Masih kok tinggal rabi ora fofo golek meneh. Dong ngene mboten? Ngene mboten? Wahai pemuda, kula ingin tangleten sampean sedaya. Sampean ditinggal pacare seneng napa mboten? Mboten? Oh, iku bayi. Sing pemuda-pemudi, pemuda-pemudi sampean seneng napa mboten tinggale pacare dhewe-dhewe? Seneng. Napa oh? Golek meneh. Iki alasane sing enak. Jaman saiki, jamane jaman edan. Lek edan gak ku manan. Wis gak kena. Mugi-mugi kita didoakan tutuk jaman-jaman kaya ngoten niku mau. Amin. Allahumma amin. Kemudian wa alamatul khubbi tetengeri. Tetengere alamat-alamate sampean seneng nang Kanjeng Nabi niku napa? Apa tengere? Apa sampean kudu kuplukan putih? Kula kuplukan ireng lho. Gak mboten mriku. Napa sampean kudu jubahan? Kula sarungan lho. Mboten ten mriku. Apa sampean kudu teko nang rene lek gak teko dosa? Mboten ten mriku. Alamatul khubbi ito atu fi sunnatis saniyah ya iku patut utawa tunduk di dalam sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, tindak lampai Kanjeng Nabi ingkang mulya. Ora ana tindak lampai wong sing ngluwi Kanjeng Nabi. Sunnatus saniyah niki mulya di atas segalane mulya, dalam artian jamane Kanjeng Nabi ana raja, ana kaisar dan lain sebagainya, iki sik mulyoan tindak lampai pun Kanjeng Nabi utawi prilakunipun Kanjeng Nabi. Kita kedah taat. Lek sampean taat berarti sampean golongane wong sing seneng nang Kanjeng. Kemudian wa iksarus sholati alaihi, ngekeng-ngekeno moco sholawat. Allahumma sholala Muhammad. Tepak ini. Tepak sampean kumpul bersama dengan datang bersama di tempat yang sama. Ini sampean mendatangi tempat yang mana tempat ini akan mendapatkan ridhonya Gusti Allah, ridhonya Rasul, lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Napa kok arani kula arani tepak? Sampean mulai wau nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi yaiku wa iksarus sholawat, ngekeh-ngekeno maca sholawat. Katik cuacane yo adem pisan. Bulane separuh apa gak? Padang bulan. Ya napa selawate? Padang bulan. Rem. Awet, pun. Kula iso meh sakmono majalane. Rembulane awe. Kontak kandani, rek. Kontak kandani kanggo sebo mengko sore. Mahual kandani, mahual al ilmu ai ngaji. Sampeyan lek gelem ngaji, sampeyan lek gelem golek ilmu, talabul ilmi, mari ngono dikandani. Kanggo apa? Kanggo sebo mengko sore. apa sebo mengkusuri niku? Ya iku njaluk nang Gusti Allah tangi bengi, ora turu bengi, tapi tangi bengi njaluk sepuro nang ngersanipun Gusti Allah. Krono kita sebagai manusia diakoni gak diakoni, kita golongane wong sing kakean dosa. Apa isine sebo mengkusuri ku? Ya iku isine njaluk sepuro nang Gusti. Bu, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ya apa? Njaluk sepuro nang Gusti Allah. Njaluk pertama njaluk sepuro nang awak, sepuro dosane awake, kemudian bojone, anak-anake, keluargane lan guru-gurune. Muga-muga kita sedaya para hadirin jamaah Ridwan, dosa-dosa kita disepuro ambek Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Kula paringi setunggal mawon. Kula paringi setunggal bahannya. Allahumma salli ala Muhammad. Waman idda'a sopo-sopone wong ngaku-ngaku. Nah niki. Waman idda'a khubban Nabi alaihi salatu wassalam. Sopo-sopone wong sing ngaku-ngaku seneng nang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzabun. Sopo-sopo ni wong sing ngaku-ngaku seneng nang Kanjeng Nabi tapi enggak mau mengikuti tindak lampai pun Kanjeng Nabi, wong iku termasuk wong goro, wong pembohong, gedabrus. Na'udzubillah min jalik. Mugi-mugi kita sedaya para hadirin hadirat jamaah Ridwan, mugi-mugi kita ora sampai kaya ngono iku. Kita seneng nang Kanjeng Nabi tapi gak gelem nglampahi itba utawa nglampahi sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Lek sampean gelem, ngarani gelem nang Kanjeng Nabi, seneng nang Kanjeng Nabi, sampean ojo lali ya iku nglampahi sunah-sunahipun Kanjeng Nabi, tegese tindak lampai pun Kanjeng Nabi. Saking kula kaula ngapunten seagung-agunge, bek menawi wonten kasar-kasare omong kula, kula nedhi ngapunten seagung-agunge. Wabillah taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.